ku menanti, seribu tahun ku berbakti. Asal saja kau setia, aku tak melanggar janji. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Pergilah kekasih hati, sang perwira jaya sakti. Harapanku bahagia, semoga tak kecewa kita selama-lamanya. Kasih hati, sang perwira jaya sakti. Harapanku bahagia, semoga tak kecewa kita selama-lamanya. Harapanku bahagia, semoga tak kecewa kita selama-lamanya. Semoga tak kecewa kita selama-lamanya.